السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، terima kasih kepada Ustaz Rizal selaku moderator yang dimuliakan sahibu samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, sahabat saya Profesor Basri selaku pensyarah di UNIZA, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Saya sebut pada Datuk Mufti, saya kata saya agak kekok berkuliah di dalam masjid setelah 2 tahun, lebih 2 tahun saya tak berkuliah di masjid. Lebih 2 tahun, bermula daripada PKP 2018. Kuliah saya banyak di dalam bilik seorang-seorang secara online kerana saya tak boleh berkuliah di negeri negeri saya sendiri, di negeri Perak. Saya boleh berkuliah di negeri Perlis. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat berkuliah secara fizikal. Rasa kekok jugalah kan, tapi kita cuba insyaAllah. Baik, balik pada isu hadis palsu dan juga khurafat. Seperti mana yang Profesor Basri dok cerita tadi berkenaan dengan khurafat, berkaitan dengan definisi khurafat. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab hadis, di sana ada satu riwayat dalam Musnad Ahmad dan juga Musnad Abi Ya'la, disebutkan tentang khurafah. Khurafah, ya, dikatakan khurafah ini merupakan seorang lelaki yang ditawan oleh jin untuk tempoh masih yang lama. Lepas tu dipulangkan balik, dia balik ke kampung dia. Lepas tu dicerita benda-benda ajaib, sehingga kan bila ada je berita yang ajaib yang sampai pada orang Arab, orang Arab akan kata hadza hadisu khurafah, ini macam cerita khurafat. Tapi riwayat ni riwayat yang tak sahih lah, riwayat yang daif, sanad dia daif. Cuma itu asal lah bila kita sebut di mana datangnya khurafah. Ya, bila sebut khurafah, dia asal perkataan kharaf. Kharaf ni maksudnya dari sudut bahasa Arabnya, orang Arab bila sebut kharaf, fasadul aql. Biasanya orang nyanyuk kita panggil dia kharif kan. Kharaf ni maksudnya sesuatu yang kerosakan akal. Jadi bila sebut tentang khurafah, ia adalah satu kepercayaan, satu kata-kata ataupun satu perbuatan yang dipercayai oleh sebahagian orang tetapi ia tidak ada dalil. Itulah khurafah. Maksudnya bila kita sebut tak ada dalil, dipercayai oleh sebahagian, kalau katalah cerita science fiction hari ini, Batman ke Superman ke Spiderman ke, kita tahu benda tu memang tak betul. Orang tak percaya pun, orang suka tengok aja. Yang ni tak termasuk lah. Bila sebahagian orang percaya sedangkan tak ada dalil, maka dia termasuk dalam khurafah. Dia termasuk dalam khurafat, dalam istilah kita lah yang kita nak bincang sekarang ni. Baik. Bila sebut tentang khurafat ataupun khurafah, memang dia sangat berkaitan ataupun sangat-sangat ada kaitan dengan hadis palsu. Saya nak cerita pasal hadis palsu sebentar sedikit, walaupun sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah. Bila sebut hadis palsu, dia kata apa? Wal hadisul mukhtalaq, al-kadzib. Hadis yang dicipta, yang bohong, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada kaitan lah. Sebab khurafah tadi, Profesor duduk ceritakan hadis bohong, cerita-cerita palsu, dipercaya oleh sebahagian orang. So hadis-hadis yang palsu ni pun dicipta, disandar kepada Nabi semata-mata untuk bagi orang percaya. Maka dia ada kaitan lah dengan khurafat. Dia bukan hadis, tapi orang kata dia hadis, orang sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memang sangat-sangat ada kaitan dengan khurafat. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memberikan amaran dan ancaman kepada orang yang menyebarkan hadis palsu tanpa menyatakan status kepalsuannya. Banyak hadis yang kita semua pernah dengar, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta di atas namaku, maka tunggulah, persiapkanlah tempatnya di neraka. dia berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya ataupun persiapkanlah tempatnya di neraka. Maksudnya berdusta di atas nama Nabi ni satu benda yang serius. Para ulama menyebutkan 70, lebih daripada 70 orang sahabat riwayat hadis ni. Menunjukkan Nabi SAW menyampaikan kepada ramai sahabat. Nak bagi tahu tentang benda ni serius. Maksudnya hadis ni bertaraf qat'i. Bukan lagi bertaraf zanni. Ia bertaraf qat'i. Ya, hadis ada yang qat'i, ada yang zanni. Zanni ni pun dia bukan orang kata sangkaan aja. Dia sangkaan yang kuat. Dia sangkaan yang kuat dengan bukti. Kan? Tapi ada juga yang saya punya video yang lama-lama tu dia dikeluarkan balik kan. Ada seorang hamba Allah ni cuba jugalah nak bela benda-benda yang batil yang telah disebarkan. Ni saya kata kadang-kadang kita ni ada macam perangai kartel agama. Bila tim kita buat salah macam mana pun nak bela. Bila tim orang lain buat tak salah pun balun. Kan? Ini kita tak maulah macam ni. Kita mau satu sikap yang insaf. Agama ni kita kena jaga sama-sama. Kita bukan nak jaga orang kata apa semata-mata kawan kita je dah dibuat benda salah. Dia sandar pada sandarkan kepada agama benda yang tak betul. Tanggungjawab kita untuk betul kan? Nabi SAW sayang para sahabat. Tapi bila sahabat buat benda yang tak kena, Nabi akan tegur. Sahabat ni sayang pada sahabat yang lain. Bila tengok sahabat yang lain buat benda tak betul, dia tegur. Inilah tanggungjawab kita. Tapi ada sebahagian manusia dalam dunia ni, bila orang lain buat benda yang betul, tak kena pada mata, dia cari salah. Nak bagi salah juga. Nak bagi kata salah juga. Saya sebut benda sangkaan kuat dengan bukti. Saya tak kata dasar ilmu hadis itu sangkaan. Saya kata hadis ahad. Mungkin dia tak faham hadis ahad tu sebab dia mungkin hari tu dia tengok video tu hari Sabtu kot. Lama tak dapat mikrofon ni. Kan? Jadi Nabi sebut kepada 70 orang sahabat, lebih daripada 70 orang yang meriwayatkan hadis, maksudnya benda ni serius. Kenapa? Kerana khurafat ini mungkin dia bermula dengan sikit, tapi bila lama-lama orang percaya, maka dia akan menjadi satu cult, dia akan menjadi satu doktrin, dia akan menjadi satu kepercayaan. Yang ni yang sangat-sangat bahaya. Maka sebab itulah para ulama sangat-sangat membenci kepada golongan-golongan ataupun kita kata memerangi golongan-golongan yang memalsukan hadis dan menyebarkannya tanpa memberitahu kepalsuannya. Dan ulama-ulama seperti Ibnul Jauzi, seperti Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ataupun menulis kitab-kitab mengumpulkan hadis-hadis yang palsu. Bahkan mereka letak kaedah macam mana nak kenal hadis palsu ni, bukan hanya dari sudut sanad tetapi juga dari sudut matan. Kan, dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi disebut, dia kata idza ra'aital hadith yubayinul uqul wa yunaqidul usul fa'lam annahu mawdu'. Ketahuilah apabila kamu melihat hadis, kamu nampak satu-satu hadis yubayinul ma'qul, akal tak boleh terima. Akal ni maksud akal yang sehat, menyanggahi akal yang sehat yang sejahtera, ataupun menyanggahi sesuatu yang usul, sesuatu yang difahami, sesuatu yang asas dalam agama. Ketahuilah ia adalah hadis yang petanda hadis yang palsu. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madan Munih meletakkan pelbagai kaedah ataupun pelbagai ciri-ciri mengatakan hadis palsu. Antaranya apa dia? Menyanggahi Quran. Menyanggahi Quran. Contoh ada satu hadis disebut dalam kitab-kitab hadis palsu, man wulida lahu maulud fasammahu muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhul jannah wa waladuhun nar. Sorry, sesiapa yang dilahirkan untuknya anak, dapat anak baru, dinamakan dengan Muhammad kerana nak bertabaruk dengan nama Muhammad, maka dia dan anaknya tak masuk neraka. Ramailah orang Melayu yang bernama Muhammad kan, berkemungkinan kerana mungkin dengarlah nama tu, hadis tu, kerana dia anggap siapa pun nama Muhammad dia tak masuk neraka. Ini menyanggahi Quran, kerana Quran kata masuk syurga ni bukan hanya semata-mata dengan nama tapi dengan amal kan, tapi dengan amal. Fastabiqul khairat, Al-Quran sebut Allah Subhanahu wa taala kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka semua yang nak masuk ke dalam syurga di antara syaratnya, di antara syarat untuk mendapatkan syurga iaitu tempat rahmat untuk yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah dengan kita beramal. Jadi kepercayaan ini adalah kepercayaan khurafat. Siapa nama Muhammad tak boleh masuk neraka, kan? Bahkan ada sebahagian kadang-kadang menganggap keturunan tu menyelamatkan, kan? Asal nama keturunan Nabi je, buat apa pun tak ada masalah. Ini benda yang kita kena bersihkan, kita kena betulkan. Itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang menyanggahi sunnah. Contohnya menyanggahi sunnah yang sahih. Dalam Quran pun Allah Taala sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Mana-mana orang yang fasik datang bawa berita, hendaklah kamu semak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh semak berita yang sampai dekat kita. Nabi memberikan ancaman kepada mereka yang menyebarkan hadis palsu. Tiba-tiba ada dalam kitab-kitab hadis disebutkan apa? Dikatakan idza atasa rajul 'inda hadisihi fa'lam annahu dalilus fahuwa dalilus sidqihi. Sesiapa yang bersin ketika baca hadis, maka itu petanda hadisnya sahih. Ibn Qayyim kata ini benda yang pelik lah, kan? Menyanggahi hadis-hadis yang Nabi SAW suruh semak berita. Nabi suruh apa, Quran suruh semak berita. Tiba-tiba setakat percaya bersin je. Ini benda yang khurafat yang tidak ada kaitan dengan agama. Baik. Kemudian mukhalafatul aqal, menyanggahi akal yang sejahtera, akal yang sihat. Akal orang Islam ni dia tak boleh terima perkataan tu, macam pelik sangat. Contohnya macam hadis yang mengandungi mujazafah, bersangatan dia punya pahala buat benda sikit je. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu likulli kalimatin minha ta'iran lahu sab'una alfa lisan kullu lisan yatakallam sab'ina bi sab'ina alfa lughah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan ciptakan bagi setiap kalimah itu seekor burung, yang mana burung tu ada 70 ribu lidah. Setiap lidah bercakap dengan 70 ribu bahasa. Setiap bahasa beristighfar untuk dia. Jadi kita dengar pun macam tersandar tu lah, sekali sebut pun sudah lah, kan? Ini benda yang tak betul, benda yang tak ada asas dalam agama, benda yang mesti untuk diperjelaskan kepada masyarakat. Kemudian tuan-tuan, ada juga contohnya macam ada hadis juga palsu juga, iaitu dia kata al-majarrah allati fis sama' min 'irqi al-af'a allati tahta al-'arsh. Ada kata kalau kita tengok bintang, gugusan bintang yang ada kat langit, majarrah ni dia macam galaksi, kalau tak silap, kalau terjemahan saya betul lah. Ha? Pelangi. Majarrah. Ha, pelangi, mufti kata bukan majarrah, bukan galaksi. Baik. Sama ada pelangi ataupun galaksi, tapi yang berada di langit lah, itu merupakan peluh yang turun daripada ular yang berada di bawah arasy. Yang berada di bawah arasy. Ini juga satu kepercayaan yang ada sebahagian orang percaya, tapi ia tidak bersumberkan kepada dalil yang sahih. Okey. Jadi ulama-ulama zaman silam mereka menentang benda ni. Sebab itu kalau kita tengok cerita Akmash pun, bila dia masuk dalam masjid, dia siap cabut bulu ketiak lagi. Sebab apa? Sebab khurafat ini, kalau kita tak bendung, kalau kita tak lawan, kalau kita tak nyatakan hakikat, lama-lama orang anggap ia sebahagian daripada agama, sedangkan ia bukan. Jadi sebab itu asatizah kita daripada zaman dulu sehinggalah pada zaman sekarang, cuba untuk membersihkan agama ini daripada kebohongan yang disandarkan kepada agama dan dipercayai oleh sebahagian orang. Tadi Prof. Basir duk cerita pasal khurafat dalam masyarakat Melayu, itu pun dipercayai, kan? Contohnya macam tak nak bagi hujan, kalau nak kenduri baling baju atas bumbung, kan? Baling baju atas bumbung, ada orang percaya, dan ada orang buat sampai sekarang pun ada orang buat. Walaupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi ajar cara alih hujan tu dengan doa, tapi ada orang yang buat benda tu, kan? Bayangkan kalau benda yang disandarkan pada agama yang tak direct disandarkan pada Nabi pun orang percaya. Orang yang hafal Quran jangan lalu bawa hampaian, nanti lupa, kan? Jangan makan kepala ikan, umpamanya, kan? Jangan makan pedai ayam, nanti sunat lihat. So itu pun orang percaya. Bayangkanlah kalau sesuatu kebohongan itu ataupun pembohongan itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dibagi tahu ia adalah bohong, lagilah cepat orang percaya, kan? Tambah pula kalau yang baca pula tu, yang menyampaikan pula tu adalah orang yang pakai sorban tutup telinga sebelah tu. Ini mesti hebat ni. Jadi ia memberikan satu pencemaran kepada ajaran agama yang sebenar. Ini benda yang kita kena usahalah. Marah tetap marahlah. Sebab itu Ibn Jauzi ya, dia ada sebut. Dia kata kebanyakan hadis-hadis yang palsu ni, dia datang, kebanyakan ataupun banyak hadis-hadis yang palsu datang daripada golongan qusas. Daripada golongan qusas zaman tu lah, qusasuz zaman, qusas yang ada di zaman tu. Kenapa? Kerana mereka ini fokus kepada hadis penyucian jiwa, riqaq. Turaqiq wa tunfiq. Turaqiq, dia melembutkan jiwa, orang suka nak dengar, wa tunfiq, dan orang lakulah untuk dibaca, orang nak dengar benda-benda yang pelik ni. Tapi dia kata wasihah taqil. Tapi hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan benda-benda ni sikit. Kan? Jadi orang-orang di zaman Ibnul Jauzi ni ada yang marah bila Ibnul Jauzi mula menegur. Ada orang baca hadis tak betul, Ibnul Jauzi akan tegur. Ada orang baca hadis tak betul, dia tegur. Sampai ke Ibnul Jauzi kata, dia kata, saya bacakan dia punya ni, dia kata وَمَا أَكْثَرَ مَا يَعْرِضُ عَلَيَّ أَحَدِيثِ ذَكَرَهَا قُصَّصُ زَمَانِ. Dia kata, banyak, begitu banyak yang dibentangkan kepada aku, yang sampai kepada aku hadis-hadis yang disebutkan oleh qusas pada zaman ini. فَأَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ. Dan aku bantah mereka. Aku bantah mereka. Dia kata, وَيَحْقِدُونَ عَلَيْهِ. Tetapi mereka marah pada saya. Bila, marah pada aku. Aku dah tegur, benda betul-betul salah. Bila kena tegur, dia marah kita balik. Kau lah Wahabi contohnya kan. Dia bukan boleh, dia tak jawab pun di mana asal cerita yang dibawa tu, tapi dia label kita kan. Dia marah kat kita. Dia kata apa? Fa ursil aqulu lahum, dan aku pun utuskan kepada mereka sambil aku berkata kepada mereka, madama hadzan naqid hayyan la yamshi lakum zaif. Selagi mana pengkritik ini, selagi mana pengkaji hadis ini hidup, maka orang yang nak memalsukan cerita tidak akan boleh berjalan. Maksud sesuatu yang palsu tidak akan boleh berjalan, tidak akan boleh tersebar. Sebab itulah Ibnul Mubarak kata apa? Ketika orang duk mengadu kat dia tentang banyaknya hadis palsu, tentang banyaknya benda-benda bohong ni, dia kata ya'ishulahal jahabizah. Oleh kerana itulah jaguh-jaguh hadis ini hidup, kerana mereka nak menentang benda ni, kerana mereka nak membasmi benda ni. Nah, itulah lebih kurang serba sedikit. Banyak lagi sebenarnya. Nanti boleh tengok dalam app Semak Hadis. Type Semak Hadis dekat Google. Apa ni, dekat iPhone ke, dekat Android ke, Semak Hadis, dalam tu banyak hadis-hadis palsu dan dhaif yang dikumpulkan oleh beberapa orang pengaji lah, yang diketuai oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di sana ada banyak. Kita pun kadang-kadang akan tergelak agak lah bila tengok hadis-hadis palsu ni betul-betul punya mengarut. Tapi ada orang, ada juga orang yang percaya. Wallahu'alam. Sebelum kita pergi kepada sahibus samahah, kita beri laluan kepada azan Isyak. Dan tuan-tuan jangan keluar ataupun jangan tinggalkan majlis lah, kerana kita ada pusingan yang kedua ni selalunya lebih panas daripada pusingan yang pertama, insyaAllah.